Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna imana wa yaqina wa fiqha. Wa qala taqiyuddin al-hisni. Abu Suja' rahimahullahu ta'ala wa la yu'fa an shay'in minan najasati illa al-yasiri minad dami wal qayh wa ma la illa al-yasiru illa al-yasiru min ad-dami wal qayh wa ma la nafsa lahu. Ketemu, Pak? Ida al-asailah wa ma la nafsa lahu sa'ilah idha waqa fil ina'i wa mata fihi fa inna la yunjasahu yunajjisuhu. Ada kalimat itunya untuk di situ? Enggak ada. Hah? Kalimat apa? Fa yunajjisuhu ada di situ. Di antum ada? Ada. Enggak ada. Di manuskrip itu ada. Oh, fa innahu la yunajjisuhu. Ada harakatnya di situ. La yunajjisuhu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin am ba'd. Kita masuk ke dalam satu permasalahan dalam fiqih taharah, ma yufa anhu minan najasat, apa yang dimaafkan dari najis-najis. Jadi aslinya ini najis tapi dimaafkan. Ini menurut sebagian ulama, ada yang mengatakan ini tidak najis sehingga enggak masalah, tapi ini pendapat yang kita ikuti adalah pendapat dalam sebagian mazhab Syafi'i, sebagian ulama Syafi'iyah. Dia najis, ya, aslinya hakikatnya najis, tapi karena ada kriteria tertentu jadi dimaafkan, nggak ada masalah. Oke, dikatakan di sini oleh Abu Suja rahimahullah, wala yu'fa an shay'in minan najasati illa al-yasiru minad dami wal qayh wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza mata fil ina. Berarti fa innahu la yunajjisuhu, gitu kan? Tidak dimaafkan sesuatu dari najis-najis kecuali dua hal di sini, kata beliau. Al-yasiru minad dami wal qayh. Habibie antum dapat linknya? Dapat linknya? Link kitabnya dapat? Dikasih. Pak Khairul dapat? Dikoneksi. Ya. Tidak dimaafkan najis-najis manapun. Tidak dimaafkan kecuali al-yasir, yang sedikit dari dam, darah dan qayh. Qayh itu apa? Nanah. Nanah yang sedikit. Ya. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza mata fil ina. Dan juga apa yang tidak memiliki nafsa'ilah. Bukan, nafsu di sini bukan nyawa artinya. Nafsu di sini maknanya adalah darah yang sa'ilah, mengalir. Kalau misalnya hewan ini tidak punya darah yang mengalir pada tubuhnya, tidak punya darah yang mengalir, mungkin punya darah, tapi tidak mengalir. Kalau dia mati di bejana, fa'innahu la yunajisuhu, gitu. Maka dia bangkai ini tidak membuat bejana tersebut najis. Ya, ntar dirinci insyaallah. Tenang aja, Bu. Ntar dirinci. Jangan marah. Ntar dirinci. Tenang. Ini kayak marah banget gitu banget. Kayak serius banget kayak. Apaan sih? Iya. Mau apaan sih, Sat? Ya, ayo, fadal. Assalamualaikum. Wa qala Taqiyuddin al-Isni rahimahullahu taala, al-qalilu minad dami wal qayhi معفو عنه في الثوب والبدن وتصح الصلاة معه وظاهر إطلاق وظاهر إطلاق الشيخ يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون منه أو من غيره ومسألة العفو عن النجاسات المعفو عنها ومسألة العفو عن النجاسات المعفو عنها. أحسن لكم. Wa mas'alatul 'afwi 'anin najasatil ma'fuwi 'anha nadhkuruha Madhan. Fi mahalliha. Fi ya'nya dua. Fi mahalliha wa huwa 'inda dhikri syuruti salati wa ta'ti fi kalami syaikhi hunak insyaallah ta'ala. Wa amma tayyib, khalas ahsanta. Qala asy-syarih wa huwa taqirun al-Haisni rahimahullah, al-qalilu min ad-dami wal qayhi ma'fuun 'anhu. Yang sedikit dari darah dan nanah itu dimaafkan. Fi thawbi, di pakaian, wal badan, maupun badan. Kalau nempel di pakaian ataupun nempel di badan, sedikit darah, sedikit nanah, tidak masalah. Sehingga fatasihu sholatu ma'ah, sehingga sholat tetap sah dengan tempelan dari darah tersebut atau nanah. Mafhum sini, Syekh. Dan zahir kan berarti ini darah dan nanah itu dalam mazhab najis enggak? Najis. Tetapi karena qalilnya dia, maka disebut ma'fu, dimaafkan, berarti sah tetap salatnya. Sah salatnya, sah tawafnya. Kenapa ikhwan kok dimaafkan? Iya, mukhafafah termasuk ya. Tapi mukhafafah, mughalazah, mutawsithah itu bukan dari segi kuantitas, Pak. Dari segi kualitas, ya. Disebut mughalazah, dia najis mughalazah kan apa ini kan jilatan anjing kan ya. Iya, walaupun sedikit dicuci 7 kali kan ya. Itu mughalazah. Ya. Baik, mukhaffafah dari segi apa? Dari segi kuantiti ini mah. Karena sedikit sekali dan juga sulit untuk dihindari juga, ikhwan. Antum kalau misalnya punya koreng sedikit, koreng kecil, ada enggak possibilitas keluar nanah maupun darah? Iya. Apalagi di tempat yang antum bakal ngedudukin itu gitu loh. Di bokongnya tuh ada bisul. Ces, nyes banget itu. Oh. Rasanya itu Masya Allah. Ya. Dan ternyata agak sedikit basah, becek, apa bukan becek, apa namanya? Ya karena kan keluar nanahnya kemudian. Pecah sedikit. Apakah itu masuk yasir? Qalil insyaallah mudah-mudahan. Iya, kecuali kalau dia menjadi dam yang sa'il, sa'ilah. Nafs sa'ilah yaitu darah yang mengalir. Maka ini kan kalau mengalir kan bukan kedudukan sedikit. Ya enggak? Kalau mengalir menetes itu kan bukan sedikit, bukan sedikit. Begitu. Makanya kalau misalnya giginya ada kadang-kadang kan entah karena gigi bolong atau karena makan apa gitu kan. Kerasa nih. Kok amis-amis. Tapi kayaknya enak nih. Parah. Maka enggak boleh ditelan, enggak boleh. Tapi kalau cuman kerasa gini kan, iya nih darahnya. Mungkin dia keluarin dalam waktu. Masukin sini misalnya atau dia tuh gitu kan. Iya, maka itu enggak masalah. Asal jangan pakai tangan orang lain. Tangan jemaah lain, pinjem tangannya. Cuh. Berkah. Habib Hasan. Ya. Tapi kalau misalnya sampai mengucur, ini bukan qalil, bukan yasir namanya. Mungkin enggak gigi misalnya dia lagi gini patah giginya. Plak. Hah? Copot maksudnya, atau mungkin agak renggang sedikit dan ada bagian yang krek gitu kan, gitu, krek gitu kan. Gitu. Langsungan darah tuh. Najis itu. Maka hendaknya dia apa? Ya karena ini berhajat, entah dia mau membatalkan silahkan, itu lebih baik mungkin dia ke tempat air kemudian kumur-kumur sampai bersih. Ya begitu. Ya karena apa? Karena ini bukan yasir, bukan qalil, bukan sedikit, melainkan banyak. Begitu, jadi barometer banyaknya apa, ikhwan? Nanti insyaallah ada sebut ada kayak, tapi mengalirnya apa, menetesnya gitu loh. Menetesnya. Kalau koreng kecil kan, ya kan enggak begitu ini kan. Contoh lagi misalnya, antum lagi sholat ini, tiba-tiba ada ular merayap. Ular merayap atau apa? Merayap ya? Iya. Masa merangkak. Ya. Kemudian ular itu melihat antum dan menatap antum dan antum bertatapan dengannya. Kemudian ular itu menuju ke hadapan antum dan mencatek kaki antum. Akhirnya keluar enggak? Darah kecil gitu kan? Apakah itu qalil atau yasir atau banyak. Maka ah dikit, dikit, dikit. Iya. Ya, kecuali kalau ular tersebut bawa pisau, kemudian ular tersebut giniin kaki antum sampai muncur darah, nah ini baru. Ya, pakai mulut lah kan, ya pakai mulut. Nah, nempok nyamuk, nah nempok nyamuk, klek darah, ya kan? Itu insya Allah bukan darah nyamuk, ya kan? Darah fulan, gitu kan? Darah fulan ini, ya sedikit nggak, sedikit. Dia netes-netes nggak? Enggak lah. Masa, blok nyamuk, terus ngocor langsung darah banyak itu. Ah. Bikin cerita nggak mungkin. Lebih mungkin yang pisau di mulutnya ular tadi, itu lebih mungkin. Taib, sah salatnya. Wa zahiru itlaqi syaikh yaqtadi annahu la farqa baina an yakuna minhu aw min ghairihi. Dari pemutlakan Syekh Abu Suja, zahirnya itu melazimkan apa? Tidak ada bedanya baik darah atau nanah tersebut dari dirinya atau dari selain dirinya. Kayak tadi nemu nyamuk kan, nyamuknya nemplok di tangan. Plek, yakin bukan darah saya. Maka enggak masalah. Ya, atau dari darah dirinya enggak ada masalah. Pokoknya darah siapapun kalau sedikit itu dimaafkan. Wa mas'alatul 'afwi 'anil najasatil ma'fuhi 'anha nadhkuha fi mahalliha. Nanti insyaallah yang dimaafkan dari najis-najis itu akan disebutkan pada tempatnya di syarat-syarat sah salat insyaallah taala. Taib, lanjut. Wa amma al-maytah. Wa qala rahimahullah wa amal maytatu allati lanafsalaha sa'ila ay la damalaha yasil kadzubab wal ba'ud wal aqarib wal khanafis wal wazakh ala masahahu nawawi dun al hayati wad dafadi' laysa min dhalika idza waqa'at fi ina'in fihi mani' sawa'un kana ma'un aw ghayruhu min al adhani kazayt was samin samin au ghairihi kat'an wa matat fihi fahal tunajjisuhu fihi khilaf wal madhhabu adamu tanjisi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a dhubabu fi syarabi ahadikum fal falyaghmisuhu kullahu thumma lyanza'hu fa inna fi ahadi janahihi daan wa fil akhiri shifa wa fil akhiri shifa istamir wa annahu yattaki bi janahihi alladhi fihi da wa wajhul istidlali wajhul istidlali annal ghumsa qada yufdi ila al-mauti la siyama idh kana at-ta'amu haran falau kana yunajjisu lam ya'mur bihi wa aydan fasawnul awani an hadhihi al-hayawanati fihi usrun wa mashaqqatun fayu'fa an tunajjisiha lidhalika waqila najis li'annaha maitatun. Di situ najis, waqila najis gitu. Bukan tunajisu. Ah. Waqila najis. Li'annaha maitatun kasairin najasati. Qala binul Munzir wala a'lamu ahadan qala hadzal qaul ghairu syafi'i wa fi qaulin akhar in kana mimma ta'ummu bihil buluwu balwa kadzubab wa nahwihi fala yunajjisu wa in lam ta'ummu kal khanafis wal aqarib najasat wa bi hadha jazama al qaffal ulama itu qaffal wa huwa wajhun qawiyyun li anna mahala an-nassi wa huwa adh-dhubab fihi ma'nayani mashaqqatul ihtirazi wa 'adamu ad-dami sa'il wa hiya 'illatun murakkabatun fa idza faqada ahaduhuma in 'adamat Faida fuqida. Faida fuqida ahaduhuma in adamatil illah idzil illatul murakkabatu tan'adimu bi adami ahadi jaza'ayha juz'ayha wa huna fuqidat masyaqqatul ihtiraz. Ahsant, jazakallahu khair. Masyaallah, ini banyak banget ini, masyaallah ya. Masyaallah, juga ada beberapa proofreader yang baru. Aib qala asy-syarih rahimahullah wa ammal maytatu allati la nafsa laha sa'ilah. Adapun bangkai yang tidak memiliki la dama laha yasil, tidak memiliki darah yang yasil. Yasil, salah yasil mengalir. Ya. Ada beberapa binatang, iya dia punya darah, tapi tidak sa'il, tidak ngalir kayak darah kita kan ngalir nih. Tidak ngocor, tidak tetes-tetes, enggak. Tapi ada aja gitu. Nah, coba di sini. Kat dzubab, seperti contoh dzubab, apa? Enggak, nyamuk baut, lalat. Lalat, antum tepok lalat, lalat ada darah enggak? Kayak enggak ada. Hah? Ada. Coba tadi lalat, tadi ada lalat nih, lalat, lalat. Ini suaranya juga dia dari merotaron tadi minta. Nah, ini. Nah, itu tuh. Ini ada lalat nih, mau dicoba. Ditepok, Pak. Ada lalatnya lagi mau dikerebut, ini lagi dalam sakaratul maut ini. Oh, udah. Ada darahnya. Tapi kelihatan enggak? Enggak. Hah? Tidak ngalir kan? Enggak kayak binatang-binatang yang gede gitu kan? Nah, jadi termasuk. Oke, baut. Nyamuk. Nyamuknya bukan hasil hisapannya. Ya. Ada darahnya enggak, Pak? Kayaknya enggak ya. Enggak tahu ya. Hah? Kayaknya enggak kayaknya. Enggak ya. Ya itu kalau di mata kita mungkin di mata antar nyamuk berdarah juga dia. Ya kan? Al-ba'ud, al-aqarib. Jamak dari aqrab. Artinya apa? Kalajengking. Kalajengking enggak ada, enggak kelihatan darahnya, enggak ada. Kalajengking. Enggak ada, Pak. Enggak pernah, enggak ada darah. Iya, mungkin apa namanya cairan-cairan versi dia gitu ya. Itu darahnya dia kayak gitu kali ya. Tapi kalau darah kayak dam yang masyhur di kita enggak ada. Soalnya waktu SMP itu, waktu dulu di pesantren, sebenarnya ini enggak boleh ya. Teman-teman suka jadiin kelajengking sebagai gantungan kunci. Tapi dikerasin airnya, pakai air keras. Nah, air keras itu kan menjalar. Berarti dia ada zat yang mengalir sebenarnya. Cuman beda, bukan darah yang masuk di kita gitu loh. Makanya dimasukkan ke sini. Karena yang dimaksud ini darah yang masyhur di kita dan mengalir gitu loh. Adapun kalau dia punya cairan yang mengalir, mungkin darah versi dia atau gimana enggak tahu, itu bukan ibrah di sini. Baik. Adalah cairannya gitu ya. Entah itu dinamakan darah. Nah, seperti itu ya. Ikan juga begitu ya. Al khanafis, kumbang. Apa di sini al khanafis? Ya, kumbang. Serangga-serangga, kumbang, lebah, kupu-kupu. Berdarah enggak itu, Alwi? Kalau kupu-kupu malam itu pendarahan namanya, Pak. Ya, khanafis, enggak. Taib wazal. Sebenarnya gini, anak-anak lebih wazag itu kayaknya binatang yang hanya ada di Arab, ikhwan. Ia sejenis reptil, cicak, tapi dia spesies tersendiri yang tidak sama sama cicak, tidak sama sama toke. Cicak Arab. Cicak Arab. Kadrun Arab. Kadrun. Cicak kadrun. Nah. Cicak kadrun. Cicak kadal burung. Cadrun. Wah, jenis Surabaya. Ya, jenis baru tuh. Cadrun. Enggak gini loh, ulama-ulama itu ada yang membahas wazagh itu enggak, dia bukan seperti yang kita kenal dari cicak sini gitu loh. Ya, betul cicak yang ini memang binatang yang jelek, enggak bagus gitu kan. Dan bahkan sebagian dokter menyebutkan hati-hati dengan makanan bekas cicak, sisa jilatan cicak gitu kan. Tapi bukan di situ ibrahnya. Kita enggak ngambil dari wazagh-nya, ikhwan. Sebagian mengatakan wazagh itu toke, sebagian mengatakan wazagh itu cicak. Yang mana yang benar? Sekarang Rasulullah SAW menyuruh memukul, kalau dorbah sekali pukul dapat pahala kan? Sekarang pertanyaan Anda, cicak mana yang sekali pukul dapat pahala, ikhwan? Maksudnya bukan cicak yang dapat pahala. Antum bisa enggak mukul cicak sekali langsung mati? Ya, harus keras. Harus keras kan? Dan itu gimana? Ya susah, kesempatannya susah juga itu. Itu satu. Sebagian mentakwil enggak, bukan cicak, bahwasanya wazagh itu toke. Enggak ada toke sekali pukul langsung ana udah pernah sampai mejret dia. Sampai keluar. Hah? Hatta kuat banget, Pak. Kalau antum pakai baja 1 ton baru itu mejret. Atau antum pakai mobil antum lindes, ya. Itu jangan kan cicak, Pak. Yang lagi ngomongnya digituin mati langsung, Pak. Tembak. Tapi zaman Nabi mana ada tembakan cicak? Ya kan? Tembakan toke. Ana pernah ana mukul toke pakai apa? Kayu gede. Tak pukul sampai keluar dari kemaluannya itu usus-ususnya gitu loh. Saking kerasnya pukulan. Karena habis ana habis digigit sama dia gitu. Bukan balas. Oh mungkin karena gak nyari pahala ya jadi gak mati. Itu gak mati, dia terus aja jalan aja terus. Kuat, itu binatang kuat ini. Kuat, rahangnya apalagi gitu loh. Maka Nabi Sosa memberitahu kalau misalnya dorbah wahidah satu pukulan mati dapat pahala. Tapi ini kan impossible gitu loh. Ya kan? Maka wallahu alam wazakh ini bukan toke. Kalaupun iya itu cicak, tapi anda pikir bukan cicak yang masyhur di Indonesia ini. Ada khusus di Arab cicaknya, itu dibahas oleh sebagian ulama. Ya wallahu a'lam. Tapi kalau memang antum mungkin bertaklid pada yang mengatakan itu cicak yang biasa di kita, ya silakan aja. Tapi ana enggak membunuh cicak. Ana pribadi enggak membunuh cicak, bukan karena ana anti hadis ini, bukan. Ana percaya dengan hadis ini. Cuman cicak yang disebut wazagh yang dimaksud bukan yang seperti yang masyhur di kita. Gitu, ana enggak pernah. Ana bahkan ada cicak datengin gitu kan, ana biarin aja, jangan perhatiin, kok kayak gini ya binatang ya. Hah? Iya, ana pernah manggil cicak. Manggil cicak ana pernah. Manggilnya pakai apa? Pakai susu Milo, tuangin sedikit tuh cicak bakal ya. Ana observasi deketin ya. Terus dia ngejelatin, ana perhatiin aja dari dekat tuh. Ya, gitu cicak emang kayak gitu dia. Tapi tingkahnya memang jelek, cuman wallahu alam bukan itu. Bukan itu ya. Wallahu alam ini ana lebih condong ke situ ya. Kalau misalnya antum tetap mungkin bagi antum adalah cicak yang biasa di tembok-tembok itu, ya fadhal antum ikut pendapatnya, fadhal silakan. Tapi kalau toke, ana yakin enggak mungkin toke. Enggak mungkin toke. Karena toke enggak bakal bisa antum pukul sekali. Siapa yang memukul toke di antara kita, ikhwan? Ngelihatnya aja udah kayak gitu kan? Pernah ngeliat toke kan? Toke. Ngeliat yang versi kecil, yang versi biasa deh. Antum lihat mukanya aja itu udah enggak enak ya. Totol-totol. Pernah? Hah? Iya, maksudnya orang pada umumnya orang muslim ataupun non muslim deh. Pegang tuh toke, pegangnya aja mungkin antum jijik pegangnya. Dia halus-halus aneh gitu loh. Bersisik. Kecil-kecil sisiknya. Ya, ana dulu megang toke sering menangkap toke itu. Itu dipukul pakai apapun sekali itu enggak ya mati. Kenyal, iya kenyal. Jadi ya orang mau mukul juga mikir-mikir. Iya, mau mukul juga mikir-mikir karena orang bisnis toke juga besar juga untungnya gitu. Ya, tapi banyak tipuannya juga. Ya begitu, jadi wazagh. Wazagh ini binatang. Taib, tapi dikiaskan dengannya, bolehlah kita kiaskan dengannya toke dan cicak. Walaupun ini binatang yang beda. Toke dan cicak, ya. Toke dan cicak ini termasuk binatang yang tidak memiliki darah mengalir. Ada enggak darah? Ada, mungkin ada. Kalau kita lihat di cicak ya, ketika dia self defense, apa copot itunya, ekornya kan, ekornya masih gelepar gitu kan, Antum lihat di bagian yang putusnya itu kan, kan ada titik merah tuh, itu darahnya kan. Tapi netes gak itu darah? Enggak lah, ya kan? Ya, bagi alam dia itu darah, bagi kita itu apaan sih titik merah gitu kan? Nah, ini tidak termasuk. Ya, maka hewan-hewan seperti ini, nah ini kalau kita bilang, makanya sebagian orang memperselisihkan apakah kotoran cicak itu najis atau tidak, ya kan? Pas lagi sholat, antum diee-in sama cicak, pluk nemplok di songkok antum, pluk gitu kan? Apaan nih? Wah, kurang ajar, ya kan? Yang sebelah, yang sebelah juga, cie diee-in cicak cie gitu. Terus habis itu berdebat masalah hukum fikih ini kira-kira najis atau enggak bro? Hah? Kalau najis ada batalin nih sholatnya nih. Udah batal. Ya. Kalau kita mengikuti pendapat bahwasannya cicak itu bangkainya tidak najis karena tidak ada darah yang mengalir, maka wallah alam ini juga gak najis dong kotorannya seharusnya gitu kan. Gak najis insyaallah. Ya. Tapi kemudian alama sahahu Nawawi, menurut Imam Nawawi tadi ya, dunal hayati wad dafadi', dikecualikan darinya hayat, hayati bukan hayati versi bahasa sekarang, aduh capek deh hayati, bukan itu hayati sih ya. Alwi hayat di sini jamak dari hayyah. Maknanya ular. Ular punya darah atau enggak? Ada sedikit darah, seperti dia kayak enggak tergantung ularnya, Pak. Yang ana pernah potong tuh ular kadut, Pak. Oh, kobra ya, kobra banyak. Kalau ular kayak ular air, darahnya sedikit. Mengalir enggak? Allahu a'lam, ana enggak pernah meratin, tapi ana pernah ngulitin ular kadut. Darahnya sedikit. Cuman tetes-tesan doang gitu. Kalau kobra banyak. Soalnya ana pernah bunuh kobra di sini, pernah ngelawatin kobra di sini sampai betul-betul dipatah betul-betul ini, emang ada darahnya kayak darah binatang pada ininya. Nah, berdarah. Ya, tapi percuma nyembelih ular, enggak halal juga ya. Ya kan? Iya. Iya sih. Tapi manjur bagi sebagian orang, mungkin orang Cina banyak yang pakai. Nah, itu ular, kalau misalnya disebut ada beberapa jenis ular yang tidak memiliki darah yang mengalir, Pak, betul. Anda pernah menyaksikan seperti ular kadut dan semisalnya, itu memang darahnya itu tidak mengalir, dia sedikit darahnya. Ya. Jadi yang seperti ini dikecualikan. Kalau yang seperti ini tetap bangkai. Nah, seperti ini tetap bangkai. Tapi ini kemudian kalau ular kadut juga nanti ulama berselisih lagi. Ular kadut kan ular air. Nah, kan gitu. Tapi yang lebih sahih adalah ya, kalau kita memperhatikan kekadutan ular kadut, dia enggak bisa disebut mutlak murni tinggal di air karena dia bisa tinggal di lumpur dan di darat. Dia hewan-hewan yang seperti kodok, dominan di air tapi bisa juga bertahan hidup lama di darat, sama kayak buaya. Sama kayak buaya. Ya, begitu. Ya, jadi kalau ular walaupun kadut itu mati bangkai dia. Najis enggak? Najis. Dofadi ini apa? Kodok. Difda' kodok maupun bahasa kita katak maupun kodok sama semua, dia begini sama difda juga. Nah, bagaimana difda ini memiliki darah atau enggak? Anda pernah ngeblek sih? Anda ngeblek yang kataknya, katak tentara gitu. Warnanya bagus. Yang kodok bangkong bukan? Ada darahnya. Ada sih kodok yang gak bisa dimakan, Pak. Namanya kodok Zuma. Hah? Tahu kan? Itu gak bisa dimakan, Pak. Sekali makan kesetrum adum. Nah, kodok ini, oke, kita bilang kodok yang tidak punya darah gitu, atau tidak punya darah mengalir. Ya, misalnya. Maka dia apa? Dia tetap disebut bangkai kalau mati. Dia disebut bangkai kalau mati. Bahkan kadang-kadang sebagian dari suku itu menjadikan bekas bangkai kodok itu buat racun, betul-betul racun. Iya, untuk ngeracunin siapa, Pak? Ah, benar, iya benar, ini benar. Iya benar ini, sahih. Ah, kayak misalnya anda diceritain sama waktu anda di Kalimantan, anda diceritain sama murid-murid anda yang Dayak tuh. Ah, kodok di rendem gitu. Ah, nanti habis itu nanti mungkin butir-butir, pokoknya gimana caranya orang mereka? Bahkan mereka pakai ini yang sumpit ini, fuh gitu, Bang. Hah? Mereka ini enggak kena ya? Masyaallah. Masyaallah. Nah, itu dia kodok ya. Jadi kalau misalnya kita misalnya ada kodok mati nih. Kita lagi salat nih. Allahu Akbar, masyaallah, sehat. Salat di sajadah kita nih. Terus kemudian ada kodok jalan. Kodok enggak jalan, kodok lompat. Lop, lop, lop. Kalau kodok jalan ya agak aneh juga sih. Kodok, terus pas banget tuh di apa namanya, di tempat sujud kita dia diem, terus ngeliat ke kita, terus kita ngeliat ke dia, terus dia kena ain gitu kan, langsung mati. Kena ain, kena ain. Kena ain. Nah, dia siapa suruh lewat situ, kan orang lagi sholat. Kena ain, ainul hasad gitu kan. Mati dia. Ya, mati dia kemudian. Fadal. Hah? Fadal. Jazakallah khair, Syekh Habibi. Mati. Maka membangkai enggak? Membangkai. Taib. Apa yang wajib bagi kita kemudian? Kalau misalnya ada najis di sejarah kita. Hah? Enggak perlu cuci. Singkirkan aja najisnya. Singkirkan najisnya. Karena ini najis yang tidak mu'afirah, ya kan? Jadi nggak apa-apa disingkirin pakai tangan. Karena antum pegang pun, apakah kemudian baunya ini nggak juga? Dia kan baru mati. Singkirin sampai udah selesai. Tanpa terusin, salat terusin. Nggak usah berlebihan. Nggak usah berlebihan. Ada kodok mati di situ, kemudian antum langsung membatalkan salat antum, langsung antum ini antum cuci sejarahnya. Nggak perlu. Iya, mandi lagi antum, mandi junub lagi. Nggak apa urusan. Lanjut sholat, singkirin sebentar, sudah selesai. Itu kalau kodoknya mati di situ. Kalau kodoknya mati di 5 meter samping antum, nggak ada urusan sama antum, biar dia mati situ. Ya. Cacing mah sama di sini. La nafsalaha sa'ilah. Ini khilaf di antara ulama. Apakah dia termasuk khabith maupun dia termasuk binatang halal? Itu khilaf di antara ulama. Tapi kalaupun dia termasuk binatang khabith, karena dia nggak punya nafs sa'ilah, maka sama seperti yang tadi, apa, dzubab, baut, nyamuk dan semisalnya. Ya. Jadi kalau misalnya kayak ular maupun kodok, idza waqa'at fi ina'in fihi ma'i', kalau misalnya bangkai tersebut, bangkai ular maupun kodok tersebut itu terjelembab di wadah yang di dalamnya ada cairan, adonan misalnya, dang-dang isi bubur, nah misalnya itu. Nah, sa'un kana ma'an aw ghairahu minal adhan. Baik yang di dalam wadah tersebut cairnya adalah air maupun bukan air, seperti minyak, duhun itu minyak. Seperti zait samin minyak. Aw ghairihi atau selainnya, aw ghairahu atau selainnya, ka ta'am, makanan. Kemudian mati di situ. Sekarang muskilahnya, kadang-kadang di makanan kita ada binatang yang mati di situ. Ayo, contoh apa aja? Contohin apa? Cicak misalnya, cicak itu masuk ke dalam magic jar. Misalnya, ya, dia ikhtiar nyari nafkah gitu kan. Kemudian cicak tersebut ternyata mati di dalam karena kepanasan. Misalnya ya, matilah itu cicak. Kita ikut enggak pendapat yang tadi? Kalau kita ikut pendapat bahwa si cicak itu enggak memiliki darah mengalir, maka tidak najis kecuali kalau membusuk di situ gitu loh. Kalau membusuk itu udah mengeluarkan bau-bau yang tidak enak, maka itu baru disebut najis. Ikan pun dihukumi oleh sebagian ulama seperti itu. Ikan yang sudah membusuk, busuk ya, bukan amis ya, busuk. Kalau amis kan memang zat aslinya, busuk, maka itu dianggap najis gitu loh oleh sebagian ulama. Jadi gimana Pak? Busuknya karena udah busuk, udah mau hancur atau busuk apa Pak? Ya nggak tahu kok itu dah, nggak tahu. Tapi kalau para ulama mengatakan kok emang udah, ya tapi kan bisa busuk, tapi kan bisa digunakan pokok itu, nggak ada masalah. Ya artinya ada proses pembusukan yang disebut proses pembusukan itu kan dalam arti iya. Proses fermentasi dan bukan ada bau dikit, maka tidak konsumsi pada segar. Ah. Karena tidak bisa dikonsumsi segar, maka di sini masih. Nah di sini berarti kita nggak bisa mengutlakan lafal busuknya, tapi kalau busuk tersebut masih netral itu nggak ada masalah, karena buah yang busuk pun busuk tapi nggak najis gitu kan. Jadi busuk di sini artinya busuk yang memang nggak mungkin juga untuk dikonsumsi ya, dan berbahaya gitu kan. Maka ya ikan-ikan yang udah membusuk, yang udah betul-betul busuk ya sampai belatungan dan seterusnya, mungkin itu nggak boleh mungkin ya, itu yang disebut najis oleh ulama. Taib, kemudian tadi kan makan kena cicak. Bagaimana kalau kena binatang yang sama kayak cicak, binatang khabith dan nggak boleh dikonsumsi, mati di situ. Contoh kecoa, najis atau enggak? Enggak najis, sok lah, sok enggak najis, sok makanlah. Enggak, bukan makan kecoanya, makan bekasnya. Iya, iya makanya. Antum pro kecoa enggak sekarang? Enggak. Anda pernah makan di warteg di Pondok Kopi, Anda ingat selamanya mungkin sampai akhir hayat Anda ingat kejadian ini. Hah? Mangkal-mangkal gitu. Ya di situ ana makan apa namanya yang jeroan-jeroan ayam itu kan ya. Jeroan ayam hati-hati dan semisal yang kecil-kecil itu kan dia masaknya agak hitam gitu. Ya, agak hitam. Dan alhamdulillah Allah beri hidayah kepada ana untuk melihat di antara hitam-hitam yang jeroan-jeroan itu ada sesuatu. Dan alhamdulillah ana bisa mendiferensiasikan, membedakan gitu loh. Ini kok agak beda sendiri, ternyata coro, ternyata kecoa itu. Anda langsung protes, bu ini gimana nih kecoanya nih bu? Baik, oke itu ada kecoa. Berarti ini dimasak bareng dengan kecoa. Apa hukumnya makanan tersebut? Apakah menjadi najis atau tidak? Gitu loh. Gak najis. Ini masalah fikihnya, masalah perasaan beda lagi. Iya. Fikihnya gak najis. Perasaan enggak. Bekas kecoa. Tapi enggak najis, antum enggak boleh mengharamkan yang telah Allah halalkan kan? Cuman kalau antum enggak suka, boleh antum tinggalkan. Antum bilang enggak mau dah. Ganti kemudian, diganti sama orang. Iya, jadi besok-besok kalau menemukan kecoa di situ misalnya, itu makan aja, tapi kecoa jangan. Iya, gitu. Ya pinggirin, jangan tetepin di situ, ntar khilaf kan gimana? Anda nggak tahu, Anda musuh besar Anda kecoa dari zaman dulu sampai sekarang. Anda pernah minum kopi hitam di kegelapan malam ya? Anda minum seret, karena kan di Anda taruh sini terus tuh. Anda minum seret gitu. Tapi nggak begitu sadar awal. Lama-lama kok kayak bau-bau apa gitu kan nggak enak gitu. Anak senterin pakai HP, kecoa lagi gelepar gitu di situ. Alhamdulillah nggak masuk ke ini anak. tapi abis itu kemudian anak jadi ustadz abis itu. Alhamdulillah kalau antum mau jadi ustadz ya gitu dulu nasibnya kayak gitu. kegelapan malam ngopi sendirian. Taib. Jadi itu tidak najis ya kawan. Jadi tadi kalau anda terusin makan minum kopi berkecoa itu pun enggak masalah. Cuman bakterinya itu banyak banget ya, coy itu. Ada di Microsoft itu di mikroskop. Mikroskop. Iya. Itu di amati itu bakteri di kecoa itu luar biasa banyaknya tuh, enggak ada pada binatang lain. Nauzubillah dari jelek banget. Binatang khabis itu. Iya. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam dandang ya, itu makan apakah di sini mati di situ? Apakah itu menajiskannya? Kalau di mazhab ya tidak najis begitu saja. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Idza waqa'a adzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu." Kalau misalnya ada zubab lalat di minuman seorang dari kalian, maka hendaklah dia apa? Celupkan dia, apa? Tenggelamkan tuh lalat seluruhnya. Tsummal yanzi'hu. Kemudian lepas. Buang dia. Nah, di sini ada pelajaran faedah bagus di sini tentang hewan nih ya. Kalau ini kan ini kan lalat di situ kan enggak langsung mati kan? Artinya dia masih gelepar, masih apa gitu kan? Antum celupin, ada mungkin mati enggak? Dan ada mungkinnya juga enggak mati, bisa mati, bisa enggak mati. Tapi ini dalam bentuk penyiksaan enggak ya, ikhwan, dalam syariat? Ini penyiksaan enggak? Ini penyiksaan enggak? Dalam syariat bukan ditinjau dari perasaan lalat itu. Enggak kan? Tapi walaupun lalat itu merasa apa? Tersiksa kan? Tersiksa. Nah, misalnya tetap dia enggak mati, celupin enggak mati, terus kita buang, dia masih gelepar-gelepar gitu. Dia tersiksa dengan itu. Taib. Tapi kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Boleh enggak kita tetap ikut sunnah Nabi SAW walaupun dia tersiksa? Boleh, karena Nabi SAW ini sunnah Pak, enggak harus. Ini Nabi SAW memerintahkannya. Oke? Okay? Jadi, apa perintah Nabi SAW yang ternyata hewan tersebut ada sedikit tersiksa dengannya, tetap kita pro dengan sunnah Nabi SAW. Begitu. Ya. Adapun kalau misalnya Nabi melarangnya karena itu merupakan siksaan buat dia, maka jelas ini dilarang syar'i dan juga karena menurut perasaannya. Seperti misalnya menyembelih hewan kurban, jangan di depan temannya. Itu seperti apa? Membunuhnya dua kali gitu loh. Membunuhnya sebelum dia terbunuh, mematikannya sebelum dia mati. Ya, begitu juga memisahkan induk dari anaknya yang masih belum bisa lepas dari induknya, itu enggak boleh. Itu menyiksa. Ya. Begitu. Nah. Fa inna fi ahadi janahi da'un wa fil akhari shifa. Di salah satu sayapnya ada penyakit, di salah satu sayapnya ada obatnya, penawarnya. Wajhul istidlal annal ghamsa qad yufdi ila al-mauti. Ya, mencelupkan lalat itu bisa berkonsekuensi kematiannya lalat, ya enggak? La siyama idza ta'amu harran, apalagi kalau minumannya atau makanan tersebut, di sini ta'am di sini maksudnya minuman har, panas. Ya enggak? Kopi panas. Kopi lagi, kecoa sekarang. Kalau kecoa gimana, ikhwan? Kemasukan kecoa sekalian celupin semuanya. Enggak, karena enggak bisa dikiaskan. Kecoa itu kan bersayap, salah satu sayapnya ada apa? Ada penawarnya, enggak, isinya penyakit semua kok, ini enggak bisa kok kecoa. Ya. Maka kalau tu'am har itu tetap matinya dia di situ tidak menajiskannya. Karena Nabi SAW tidak memerintahkan untuk membuang airnya, gitu kan? Tetap enggak apa, selama minum aja. Wa aidan juga dalil lain atau alasan lain, fa saunul awani an hadhihi al hayawanat fihi usrun wa masyaqqah. Menjaga wadah-wadah dari hewan-hewan semisal tadi yang disebutkan itu susah. Antum bisa enggak mensterilkan bejana antum manapun dari lalat? Susah. Enggak ketahuan apakah antum perlu begadang semalaman untuk menjaga wadah antum dari lalat? Enggak bisa. Jadi udahlah, dibirfa'u fi an tanjisiha lidzalik, maka dimaafkan akan penajisannya. Tapi waqila, ada yang mengatakan dari ulama bahwasanya hewan-hewan ini menajiskannya, li'annaha maitatun kasairin najasah, karena hewan-hewan yang disebutkan tadi semua adalah bangkai, seperti semua bangkai-bangkai najis. Ibnu al-Mundzir berkata, la a'lamu ahadan qala hadzal qawla ghairu asy-Syafi'i. Ibnu al-Mundzir mengatakan, aku tidak mengetahui siapapun yang berpendapat menajiskannya seperti ini kecuali hanya Syafi'i saja yang berpendapat bahwasanya hewan-hewan ini bisa menajiskan bejana dan seterusnya. Wa fi qaulin akhar, pendapat lainnya, in kana mimma ta'ummu bihil balwa kadzubabi wa nahwi fala yunajjis. Kalau misalnya hewan yang ini hewan yang ta'ummu bihil balwa, yang sudah merakyat gitu loh, yang sudah semua orang mengalaminya gitu loh. Seperti dzubab. Lalat, maka tidak menajiskannya. Tapi kalau misalnya hewan ini hewan yang lam ta'umma bihil balwa, ya, yang tidak semua orang terpimpa dengannya, seperti khanafis, kumbang, dan aqarib, kalau jengking, maka najasat. Maka itu bisa menajiskan. Ini menurut sebagian ulama. Ini yang di jazama bihil qafal. Al-qafal salah satu imam dalam madzhab Syafi'i. Wa huwa muttajihun qawi. Dan ini pendapat yang kuat juga kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni. Wali anna mahallan nas wa huwa dzubab fihi ma'niyan. Karena nas tentang atau dalil tentang lalat itu ada dua maksud, dua makna. Satu, masyaqqatul ihtiraz, tidak memungkinkan untuk menjaga bejana dari lalat. Enggak ada di antara kita yang mampu untuk itu. Kedua, wa'ud min damisail, karena tidak ada darah yang mengalir. Wa hiya illatun murakkabah, ini adalah alasan yang double. Fa idza fukida ahaduma in adamatil illah idzal illatul murakkabatu tan'adimu bi adami ahadi juz'aiha wa huna fuqidat masyaqqatul ihtiraz. Ada kuliah ini usuliyah, jadi antum pening nanti kalau diterjemahin. Jadi udah kita coba situ. Tapi kesimpulannya kalau yang ana lebih condong padanya adalah kalau binatang-binatang seperti dzubab, ba'ud, nyamuk, lalat, kalajengking, kumbang dan semisalnya, wallahu alam, tidak menajiskan. Ya, tidak menajiskannya, kecuali juga termasuk karena tidak ada darah yang mengalir. Dan juga sebagian dapur itu tidak bisa lepas dari kecoa, sebagian dapur. Ya. Sebagian dapur, ya kan? Aku mau enggak antum mensterilkan dapur antum dari kecoa? Bisa, tapi nanti ada lagi. Iya enggak? Contoh lain, buku, ya. Antum nemu telur kecoa di buku antum, mungkin enggak? Najis enggak tuh telur kecoa? Enggak najis. Kenapa? Ya orang dia enggak ada darahnya telur kecoa, ya kan telur kecoa yang bentuknya telur yang coklat, ya. Enggak najis. Ya itu enggak najis, kelas. Enggak ada masalah. Ya. Begitu. Atau misalnya awi kayak dikontrakan di kosan antum, ya. Ketika antum pakai matras nggak antum? Pakai matras. Nah ketika misalnya antum mau bersih-bersih kan, matras dibongkar kan, ternyata banyak kecoa banyak di situ. Benar nggak? Ah? Bukan kayak gitu dulu ceritanya di bawah kasur. Gimana ceritanya? Reaksi yang sering. Temennya. Oh, kok bisa gitu ya dia? Nah. Kemudian kan antum biasa sholat di atas matras tersebut, padahal di bawahnya ada bangkai kecoa yang sudah mejret ya. Fosil ya. Nah, kira-kira itu sholatnya sah atau enggak? Sholatnya sah. Ya kan tempat sholat pak, tempat sholat. Dan dia bisa membukanya gitu. Kalau tempat sholat yang tidak bisa dibukanya baru nggak masalah. Ya kan? Kayak misalnya ini apa namanya? Lantai ini keramik nih. Di bawah keramik ada bangkai tikus. Apakah antum perlu bongkar dulu keramiknya supaya bangkai tikus hilang? Enggak. Tetap sah sholat di atasnya karena enggak mungkin antum bongkar. Gitu ya. Seperti itu wallahu a'lam. Ya, jadi tidak menajiskannya. Ada pertanyaan Syekh Wanhar. Ini Syekh Wanhar bukan? Wanhar. Enggak ada Zainal Abidin-nya enggak ada. Kan One Heart Zainal Abidin bukan. Oh ini One Heart dari surat Al-Kautsar bukan. Masya Allah. Itu kan artinya menyembelih bukannya? One Heart. Anak enggak mau protes nanti lapor ke orang tuanya, anak dilaporin. طيب كتاب لنجد كتاب كيف تكون مفتاح